Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Kita lanjutkan kalam Al-Allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ketika beliau menjelaskan secara ringkas kejadian-kejadian pasca ditaklukannya Makkah oleh Ahlu Saud, oleh pemerintah Ad-Dir'iyah, yang beliau katakan bahwa terjadi pertempuran sejak tahun 1226 Hijriah antara junud al-Misriyah wa al-Tirkiyah wa man ma'ahum melawan junud al-Saud. Fa kana al-qital bainahum sijal. Pertempurannya sijal, silih berganti dalam masa kurang lebih 7 tahun, mulai 1226 Hijriah hingga 1233 Hijriah. Kemudian kata beliau, wal khulasa anna hadha huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih, wa inna maqama li idhar dinillah wa irsyadin nas ila tauhidillah. Saya ringkas khulasahnya bahwa inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, hanyalah beliau menegakkan, tampil dalam rangka agar menang agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menampakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan membimbing manusia kepada tauhidullah. Ini tugas beliau, ini kepentingan beliau, tidak ada kecuali dalam rangka menampakkan agama Allah dan membimbing umat manusia kepada tauhidullah. Wa inkar ma adkhala an-nasi fihi minal bid'ah wal khurafat, dan mengingkari apa yang banyak dari umat manusia ini masuk kepadanya, yaitu berbagai bid'ah dan khurafat. Wa qama aidan li ilzamin nas bil haqq wa zajrihim anil batil wa amrihim bil ma'ruf wa nahyihim anil munkar. Demikian pula beliau tampil untuk mengajak atau mewajibkan manusia kepada al-haq serta melarang mereka dari kebatilan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Hadhihi hiya khulasatu da'watihi rahmatullah alaih. Inilah kesimpulan dakwah beliau. Wa huwa fil aqidah ala tariqati salafis salih. Beliau dalam hal aqidah berjalan di atas tariqah salafus salih. Yu'min billahi bi asma'ihi wa sifatihi wa yu'min bi malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih ala tariqati a'immatil islam. Demikian pula beliau berjalan di atas tariqah para a'immatul islam fi tauhidillah wa ikhlasil ibadati lahu jalla wa ala wa fil iman bi asma'illahi wa sifatih ala alwajhil la'ik billahi subhanah la yu'attil sifatillah wa la yushabbihullah bi khalqih wa fil iman bil ba'ati wal nushur wal jazai wal hisab wal jannati wal nar wa ghairi dhalik. Wa yaqulu fil iman ma qalahu salaf. Demikian pula keyakinan beliau tentang definisi iman. Beliau pun berkeyakinan, berakidah sebagaimana akidah salaf, bahwa iman itu qaulun wa amal, yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'a wa yanqus bil ma'asiyah. Hadha ta'riful iman inda salaf. Kullu hadha min akidatihi rahmatullah alaih. Semua ini merupakan akidah beliau. Fahuwa ala tariqatihim wa ala aqidatihim qawlan wa amalan. sehingga beliau berjalan di atas tariqah salaf dan di atas aqidah salaf, qawlan wa amalan. Wa lam yakhruj an tariqatihim tilka albattah, dan beliau sama sekali tidak keluar dari tariqah mereka. Wa laysa lahu fi dhalika madhhabun khas wala tariqatun khassah, bal huwa ala tariqati salafis salih min as-sahabati wa atba'ihim bi ihsan radhiyallahu anil jami'. Sehingga beliau tidak memiliki madhab khusus maupun tariqah khusus, tarekat khusus. Namun beliau berjalan di atas tariqatus salafis salih dari kalangan para sahabat wa atba'ihim bi ihsan radhiyallahu anil jami'. Wa innama adhara dhalika fi Najd wa ma haulaha. Beliau tampakkan itu, beliau tampilkan akidah beliau, agama beliau, keyakinan beliau, semua itu beliau tampilkan di Najd wa ma haulaha dan sekitarnya. Wa da'a ila dhalik. Beliau mengajak berdakwah ke prinsip-prinsip tersebut. Thumma jahada alaihi man abahu wa anadahu. Kemudian beliau berjihad melawan orang-orang yang menolak dan menentangnya. Wa qatalahum hatta dhahara dinallah wa intasara alhaq. Beliau berperang melawan mereka yang mana mereka dulu yang menyerang beliau sebagaimana telah lalu kisahnya. Hatta dhahara dinallah wa intasara alhaq, sampai agama Allah yang menang dan kebenaran intasara, mengalami kemenangan juga. Kemudian beliau simpulkan, sehingga sebab utama permusuhan umat terhadap dakwah beliau ada tiga sebab. Yang pertama, ingkaru syirik wa da'wa ila tauhidil khalis. Sebab pertama, beliau mengingkari syirik dan beliau mengajak kepada tauhid yang murni. Thaniyan, ingkarul bid'ah wal khurafat kal bina' alal qubur wa ittikhadhiha masajid wa nahwi dhalik. Beliau mengingkari bid'ah dan khurafat seperti membangun di atas kuburan dan menjadikan kuburan sebagai masjid, wa nahwi dhalik, dan yang semisal itu, bid'ah-bid'ah yang lainnya kal mawalid wa turuq, seperti bid'ah-bid'ah mawalid dan bid'ah tarekat. Allati ahdathatha tawaif al-mutasawwifah, yang dibuat oleh kelompok-kelompok sufiyah. Ini sebab kedua. Salisan, sebab yang ketiga, innahu ya'murun nas bil ma'ruf wa yulzimuhum bihi bil quwwah. Beliau memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf dan mengilzamkan mereka dengan al-quwwah, kekuatan. Faman abal ma'ruf alladhi awjabahu Allah alaih alzamahu wa azzar alaihi idza tarakahu. Maka barang siapa yang menolak al-ma'ruf yang telah Allah wajibkan kepada mereka, maka syekh alzamahu, mengilzamkan mereka, wa azzarahu alaihi, dan menghukum mereka, idza tarakahu, apabila meninggalkannya. Wa yanhan nas anil munkarat, di samping beliau mengajak memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf, beliau juga melarang umat manusia dari kemungkaran. Wa yuqimu hududaha, dan beliau tegakkan hukum-hukum hadnya. Wa yulzimun nas bil haq, wa yuzjiruhum anil batil, beliau mengilzamkan manusia untuk melaksanakan al-haq dan melarang mereka dari kebatilan. Wa bidzalika dhahara al-haq wa intashar, dengan ini tampaklah kebenaran dan tersebar kebenaran. Wa kabatal batil wa qama, sebaliknya hilang dan hancurlah kebatilan. Dengan tiga hal yang beliau lakukan ini, yang sekaligus ini merupakan tiga sebab utama kebencian para musuh dakwah atau tauhid terhadap beliau, Ya, dengan tiga hal inilah saran nas fi siratin hasanah. Umat manusia berjalan di atas sirah yang hasanah. Wa manhajin qawim. Berjalan di atas manhaj yang lurus. Fi aswaqihim wa fi masajidihim wa fi sa'ir ahwalihim. Baik ketika di pasar maupun ketika di masjid. Saran nas fi siratin hasanah wa fi manhajin qawim. Baik ketika di pasar maupun di masjid. Wa fi sa'iri ahwalihim, dan dalam semua aspek kehidupan mereka. La tu'raf al-bid' bainahum wa la yujad fi biladihim syirik, sehingga enggak ada lagi bid'ah, enggak dikenal lagi bid'ah di negeri mereka, dan tidak didapati lagi kesyirikan di negeri mereka. Wa la tadhhar al-munkarat bainahum, dan tidak tampak lagi kemungkaran di tengah-tengah mereka. Bal man syahada biladahum wa syahada ahwalahum wa ma hum alaihi dzakara hal as-salaf as-salih. Bahkan barang siapa yang menyaksikan negeri mereka, Najd, Diriya dan sekitarnya pada waktu itu, dan menyaksikan kondisi mereka, penduduk Najd, para atsba beliau, para talamid beliau, para ulama yang ada di sana, barang siapa yang melihat kondisi mereka, wa ma hum alaihi, dan bagaimana akidah manhaj yang mereka berjalan di atasnya, dzakara hal salafus salih, niscaya dia akan mengingat bagaimana kondisi para salafus salih. Wa ma kanu alaihi zamanan nabi alaihi salatu wassalam, dan akidah dan manhaj mereka pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zaman ashabihi wa zaman atba'ihi bi ihsan fil qurun al mufaddalah. Akan mengingat juga bagaimana kondisi zaman sahabat dan zaman para tabi'in. Ini berarti apa? Sangat beliau berhasil dalam dakwanya dan benar-benar mengembalikan umat kepada para salaf. Sehingga mirip kehidupan di Najd pada waktu itu mirip dengan kehidupan salaf. Fal qaum saru siratahum wa nahaju manhajahum wa sabaru ala dzalik, sehingga kaum itu yakni ahlu ad-diriyah berjalan di atas sirahnya para salaf, menempuh manhaj para salaf, wa sabaru ala dzalik, bersabar di atas prinsip tersebut, di atas sirah dan manhaj tersebut. Wajaddu fihi wajahadu alaih, serius berjalan di atas ini dan berjihad di atas jalan tersebut. Falamma hasala ba'du taghyir fi akhir zaman, namun kata Syekh setelah terjadi sebagian taghyir, perubahan-perubahan, terjadi penyimpangan, pergeseran-pergeseran, fi akhir zaman, di akhir, di masa-masa yang terakhir, ba'da wafati Syekh bimuddatin tawilah, sepeninggal, pasca meninggalnya Syekh dalam kurun waktu yang lama, terus bergeser, terjadi pergeseran-pergeseran. Wafat kathir min abnaihi rahmatullah alaihim wa kathir min ansarihi, demikian pula wafat banyak dari putra-putra beliau, Syekh Husain wafat, Syekh Abdullah wafat, yeah. Demikian pula min ansarihi, para ulama-ulama ansar, pembela-pembela beliau, Abdul Aziz, Al-Husain, mulai wafat satu persatu. Maka ja'al ibtila, mulailah datang ibtila, wa ja'al imtihan, datang berbagai ibtila dan datang ujian. Bid-daula at-Turkiyah wa daula al-Misriyah, yang ujian itu datang dari arah mana? Daulah Turkiyah, Daulah Utsmaniyah dan Daulah Misriyah. Misdaq qawlihi azza wa jal, ini sebagai bukti dari firman Allah Ta'ala, inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah apa yang ada pada sebuah kaum sampai mereka sendiri yang mengubahnya. Nikmat tauhid, iya, nikmat terselamatkan dari syirik, nikmat jauh dari bid'ah, nikmat as-sam'u wa ta'ah, di bawah bendera waliul amr, nikmat ijtima' fid din. Ini mulai terjadi pergeseran-pergeseran. Ada di sana unsur-unsur di kalangan ya para keluarga raja, unsur-unsur persaingan. Ini mulai muncul. Maka ibtila' pun datang. Kehidupan salaf mulai digeser sedikit. Maka ibtila' pun datang. Maka sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nas'alullaha azza wa jal ayyaj'ala ma asabahum takfiran wa tamhisan minal dhunub. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh bin Baz, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan apa yang menimpa mereka sebagai penghapus dan pembersih minal dhunub wa rif'ah wa syahada liman qutila minhum radhiyallahu anhum wa rahimahum, dan sebagai ketinggian derajat serta syahadah bagi barang siapa yang terbunuh di antara mereka. Sejumlah besar ya ikhwan, putra-putra terbaik baik dari kalangan Ahlu Syekh maupun Ahlu Su'ud terbunuh dalam peristiwa ini tadi. Nanti bahkan Ad-Diriyah berupaya dihancurkan oleh Ibrahim bin Muhammad Ali Basha nanti sehancur-hancurnya. Nah, maka peristiwa yang disebutkan oleh Syekh secara global ini akan kita sebutkan secara rinci peristiwanya satu persatu insyaallah taala. Kita singgung kemarin pada pertemuan yang lalu terakhir bahwa kemenangan Ahlus Su'ud Ad-Dir'iyah Bilatut Tauhid terhadap Al-Hijaz benar-benar merupakan pukulan telak terhadap kewibawaan Daulah Utsmaniyah di alam Islami. Sehingga Daulah Utsmaniyah benar-benar bertekad untuk segera mengakhiri kiprah dan pergerakan Ahlus Su'ud. Yang mana Ahlus Su'ud ternyata pengaruhnya tidak hanya di Jazirahul Arab. Ya. Tapi sudah sampai ke Irak dan ke Syam. Sementara beberapa kali pimpinan Utsmaniyin berupaya memerintahkan beberapa gubernur ya untuk memerangi Saudiin. Gubernur Irak diperintah. Ya. Dan yang lainnya, namun gagal, mengalami kegagalan. Padahal pada waktu itu kekuatan Saudiya belum ketika kekuat seperti kekuatan mereka pasca kemenangan Hijaz. Karena setelah kemenangan Hijaz, beberapa mantiqah penting seperti Asir wal Mikhlaf As-Sulaimani itu masuk di bawah kekuasaan kontrol Ahlus Su'ud, dan ini merupakan wilayah-wilayah besar. Padahal pada waktu sebelum Hijaz, kekuatan Saudiya belum sekuat setelah mereka menguasai Hijaz. Itu pun ya, kekuatan-kekuatan yang dikirim oleh Daulah Utsmaniyah mengalami kegagalan. Akhirnya terakhir diperintahkanlah penguasa Mesir. Penguasa Mesir yaitu Muhammad Ali Basha. Muhammad Ali Basha. Muhammad Ali Basha ini muncul ketika Utsmaniyin, Daulah Utsmaniyah berhasil memenangkan perang melawan Perancis pada tahun 1216 Hijriah. Beberapa tahun sebelumnya, kita masih ingat, kita singgung beberapa tahun yang lalu ya, di tengah-tengah pertempuran Saudiin untuk menghadapi pasukan dari Hijaz, sebuah peristiwa yaitu apa? Kekalahan Mesir dari Napoleon Bonaparte. Yang akhirnya terjadi pertempuran lagi di Mesir. Apa? Naam, di Mesir. Yang pada tahun itu berhasillah Daulah Utsmaniyah mengusir kekuatan Perancis. Iya, mengusir kekuatan Perancis. Namun pasca kemenangan ini terjadi khilaf antara pasukan Mesir dengan para pimpinannya, pimpinan militer. Akibat apa? Karena masih kacau memang kondisi, yaitu murattab gaji mengalami keterlambatan. Ya, gaji mengalami keterlambatan, terjadi khilaf antara pasukan dengan para pimpinannya. Dan ini semakin berkembang, meningkat sehingga menimbulkan faudho, kekacauan, chaos di Mesir, di negeri Mesir. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh seorang perwira yang berasal dari Albania, dari Albania, yang bernama Muhammad Ali Basha. Muhammad Ali sebelum dia jadi Basha. Basha itu gelar gubernur yang diangkat oleh Daulah Utsmaniyah. Perwira yang bernama Muhammad Ali ini memanfaatkan situasi. Maka tampillah dia untuk memadamkan kondisi chaos tersebut. Iya, dan ia berhasil dengan dibantu oleh beberapa petinggi negara saat itu yang memang mendukung dia untuk tampil menjadi pimpinan Mesir. Dan ini kemudian diangkatlah dia dengan persetujuan Daulah Utsmaniyah menjadi penguasa Mesir pada tahun 1220. Maka jadilah dia sebagai Muhammad Ali Basha. Ya, Muhammad Ali, gubernur, salah satu gubernur yang dibawa Daulah Utsmaniyah sebagai penguasa Mesir. Beberapa raja di sekitar Mesir berupaya untuk menjatuhkan Muhammad Ali ini, namun gagal. Padahal mereka dibantu oleh kekuatan dari Inggris, namun gagal. Dan memang disebutkan dalam beberapa sumber, Daulah Utsmaniyah mempersyaratkan bahwa barang siapa yang nanti tampil sebagai penguasa, dia harus mampu untuk menghadapi kekuatan Ahlus Su'ud di Jaziratul Arab. Iya. Disebutkan dalam beberapa sumber juga bahwa perintah instruksi kepada Muhammad Ali untuk memerangi Ahlus Su'ud ini sejak tahun 1222. Ya, 2 tahun setelah dia tampil menjadi pimpinan Mesir, sekaligus 2 tahun setelah dikuasainya atau dimenangkannya Hijaz oleh Ahlus Su'ud, 1222 Hijriah. Namun instruksi ini tidak bisa segera dilaksanakan kecuali 4 tahun setelahnya. Instruksi yang turun pada tahun 1222 ini tidak segera bisa terwujud kecuali 4 tahun setelahnya, yaitu tahun 1226. Kenapa? Karena Muhammad Ali Basha membaca situasi. Karena dia harus benar-benar mempersiapkan ya pertempuran ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ini akan ke depan akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Imma menang atau imma kalah. Kemenangan akan memberikan pengaruh yang besar, kekalahan pun akan memberikan pengaruh yang besar. Ya, maka dia mempersiapkan kondisi sebaik-baiknya. Maka ditempuhlah berbagai beberapa tahapan-tahapan. Di antara tahapan terbesar adalah dibangunnya armada laut. Armada laut. Ya, karena pasukan tidak bisa kecuali melalui perairan. Yang terdiri dari 28 kapal. Ya, dengan membawa perbekalan yang dikirim dari Swiss. Perbekalan untuk tempur dikirim dari Swiss. Ini persiapan. Kemudian dia menjalin hubungan dengan Syarif Ghalib yang saat itu masih sebagai pimpinan Mekah dengan dibawa kontrol Daulah Saudiyah. Namun Syarif Ghalib tidak puas. Dia tidak puas dengan Diriyah. Tidak puas dengan Ahlus Su'ud. maka dia terus menantikan situasi atau saat-saat bagaimana caranya dia bisa lepas dari pengaruh as-su'udiyah. Maka dibuatlah mereka menjalin hubungan, Mesir menjalin hubungan dengan Syarif Ghalib untuk membuat persiapan-persiapan. Ini kedua. Yang ketiga, Muhammad Ali Basha melihat kondisi dalam negeri belum stabil, maka dia harus bisa menyelesaikan situasi dalam negeri dulu. Ya, supaya apa? Supaya ketika pasukan atau kekuatan militer bergerak, kondisi dalam negeri aman. Tidak ada kekuatan apapun yang bakal mengancam dalam negeri. Di antara yang mengancam adalah para mamalik yang sejak awal berupaya untuk menjatuhkannya. Ya, dan ini berhasil diselesaikan dengan sebuah operasi pengkhianatan terhadap mereka ketika perayaan diangkatnya putra dia, putra Muhammad Ali yang bernama Ahmad Tusun, diangkat sebagai pimpinan militer untuk melakukan penyerangan ke Hijaz. Membawa misi penyerangan ke Hijaz. Maka diangkatlah, bukan Muhammad Ali yang turun, tapi putranya yang diutus bernama siapa? Ahmad Tusun. Nah, ketika perayaan peresmian pengangkatan sebagai panglima militer ini sekaligus dijadikan upaya untuk membereskan para mamalik, maka dalam acara tersebut terbunuhlah di antara mereka sejumlah pimpinan petinggi mereka. Dan tidak berhasil selamat kecuali satu orang yang berhasil lolos dari tempat tersebut. Di sisi lain, situasi di Hijaz sebenarnya cukup mendukung upaya Mesir menjalankan misi ini. Situasi yang dimaksud yang pertama, kondisi Syarif Ghalib sebagai penguasa sendiri. Kondisi Syarif Ghalib sendiri sebagai penguasa Hijaz atau penguasa Mekah pada waktu sebenarnya tidak loyal kepada Saudiyah. Iya, dia tidak loyal kepada Saudiyah. Dia tidak ridha ketika Mekah dikuasai oleh As-Saudiyah. Yang kedua, dengan dikontrolnya Mekah oleh Al-Su'ud, oleh Dir'iyah, oleh Da'watul Tauhid, mau tidak mau beberapa negara kaya memutuskan untuk tidak berhaji. Ya, beberapa negara besar enggan untuk berhaji. Nah, ini berpengaruh kepada para tujar di Hijaz. Berpengaruh kepada para tujar di Hijaz. Sehingga mereka yang selama ini banyak meraih penghasilan dari para haji, para jamaah haji, menurun penghasilannya. Iya. Sehingga hal ini pun berpengaruh bagi mereka untuk bagaimana caranya lepas dari pengaturan Al-Su'ud. Iya, pengaturan dari Al-Su'ud. Maka setelah kondisi-kondisi telah dirasa siap, maka pada tahun 1226 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1811 Masehi, diperintahkanlah Ahmad Tusun untuk bergerak. Ya, maka dengan kekuatan 8.000 pasukan berangkatlah Ahmad Tusun. Dan di akhir-akhir tahun 1226 itu, kekuatan darat dan laut sampai ke daerah yang bernama Yanbu. Ke sebuah daerah yang bernama Yanbu. Dan ini posisi Yanbu tidak jauh dari Madinah. dan Mekah. Posisi Yanbu' tidak jauh dari Madinah dan Mekah. Maka pertama, langkah pertama, bergeraklah pasukan yang dibawa pimpinan Ahmad Tusun ini menguasai beberapa daerah-daerah yang daerah-daerah kecil, wilayah-wilayah kecil yang merupakan bagian dari Hijaz. Maka istaulat alaiha duna ina, mereka berhasil menguasai daerah-daerah tersebut tanpa kesulitan. Nah, dari situ mereka berhasil mendapat jalan untuk kemudian merangsek bergerak dari Yanbu' ke arah Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya. Mereka bergerak. Sambil apa? Mereka memprovokasi beberapa kabail yang ada di sekitar Madinah dengan diberi hadiah-hadiah dan harta dalam rangka membuka jalan dan mendapat dukungan dari kabail yang ada. Hingga akhirnya pasukan ini berhasil pula menguasai Badr, wilayah yang bernama Badr, dengan mudah. Namun dari situ mereka harus berhadapan dengan pasukan As-Su'udiyah. Maka terjadilah pertempuran yang sangat sengit di sebuah daerah yang bernama Wadi As-Safra. Sebuah daerah yang bernama Wadi As-Safra. Pasukan As-Su'udiyah dipimpin oleh panglimanya yang bernama Abdullah bin Su'ud, putra dari Al-Imam Su'ud. Iya. Cucu dari Abdul Aziz. Namun pasukan ini tidak satu panglima, dipimpin oleh dua panglima, yaitu Abdullah dan Faisal. Abdullah dan Faisal. Su'ud memiliki dua putra. Ya, Abdullah dan Faisal. Nah, dua putra ini dalam perkembangannya selalu terus dibayang-bayangi oleh persaingan. Ya, selalu dibayang-bayangi oleh persaingan. Yang nanti sepeninggal Al-Imam Su'ud, naiklah Abdullah sebagai pengganti ya beliau, ayahandanya. Namun Faisal tidak tinggal diam. Nah, inilah diantara sebab yang nanti pada akhirnya apa, mempengaruhi kekalahan As-Su'udiyah terhadap kekuatan Mesir. Namun dalam episode yang ini, pertempuran di Wadi Safra, pimpinan As-Su'udiyah, kekuatan militer Su'udiyah dipimpin oleh Abdullah bin Su'ud dan Faisal bin Su'ud, berhasil mengalahkan kekuatan Ahmad Tusun. Yeah. Mengalami kekalahan yang telak. Wa farra man naja ma'a man naja min jaisihi a'idan ila Yanbu', yang itu memaksa Ahmad Tusun untuk kabur lari, meninggalkan medan pertempuran bersama pasukan yang masih selamat, kembali ke markas pertahanan awal, yaitu di Yanbu'. Nah, sayangnya ketika pasukan ini lari mundur ke belakang, tidak dikejar oleh pasukan Su'udiyah dan tidak dihancurkan. Ini sayangnya, sehingga memberikan kesempatan mereka untuk menyusun kekuatan kembali. Dan ini terjadi, peristiwa penting ini terjadi pada akhir Dzulqa'dah 1226 Hijriah. Akhir Dzulqa'dah 1226 Hijriah. Dan dalam pertempuran ini beberapa ulama juga turut terjun ke lapangan, diantaranya Syekh Abdurrahman bin Hasan. Syekh Abdurrahman bin Hasan turut dalam pertempuran ini. Ini peristiwa pertama. Ya. Pasukan As-Su'udiyah sukses memukul mundur kekuatan militer Mesir. Kemudian peristiwa kedua, setelah Ahmad Tusun dengan sisa pasukan yang ada kembali ke Yanbu', mereka menanti adanya bala bantuan dari Mesir. Ya, tidak langsung mengadakan penyempuran. Namun mereka bertahan di Yanbu sambil menanti adanya bantuan, bantuan personil maupun bantuan logistik. Maka ketika bantuan-bantuan itu datang, mereka gunakan untuk menarik simpati beberapa kabail, dan berhasil kabilah Harb wa Juhainah. Ya, yang mereka saat itu posisinya berada di sekitar Wadi Sofra. Ini berhasil ditarik simpatiknya oleh pasukan Mesir. Di sisi lain, kekuatan Suudiyah yang tadi menang di daerah Wadi Sofra ini ditarik mundur. Ditarik mundur. Kenapa? Padahal posisi itu penting untuk mempertahankan Madinah. Ya, posisi di Wadi Sofra ini sangat penting untuk mempertahankan Madinah. Namun pasukan ditarik dari Wadi Sofra dengan keyakinan bahwa Al-Hamiyah, pasukan teritorial yang ada di Madinah, diyakini mampu menghadapi bahaya tersebut. Nah, ini kesalahan, di antara kesalahan pertama. Ya, sehingga pasukan dari pusat ditarik dengan keyakinan bahwa pasukan teritorial yang ada di Madinah mampu menghadapi atau menjaga keamanan Madinah. Sementara pasukan Mesir memiliki beberapa hal. Yang pertama, mereka berhasil menarik simpatik beberapa kabail. Ya. Kemudian yang kedua, dengan kosongnya Wadi Sofra dari pasukan, mereka seakan mendapatkan jalan yang kosong, ya, untuk terus maju ke arah Madinah. Dan benar, ya, setelah itu pasukan Tosun berhasil sampai ke Madinah dan mengepung Madinah selama kurang lebih 2 bulan. Selama kurang lebih 2 bulan. Dan dalam pengepungan tersebut, pasukan Mesir mengerahkan berbagai senjata yang canggih, di antaranya ketapel dan alat-alat peledak, ya, semacam meriam begitu, dikerahkan untuk terus menghajar Madinah. Sementara ada juga faktor ketiga. Penduduk Madinah sendiri tidak simpatik kepada pasukan teritorial yang ada di Madinah. Iya, sehingga mereka kurang suka dengan para pimpinan Dir'iyah. Bahkan mereka menyimpan kebencian terhadap mereka. Sehingga ini berdampak kepada apa? Mereka ta'awanu ma'al jaisil ghazi diddirijal hamya Saudiyah. Akhirnya mereka menjalin kerjasama dengan pasukan Mesir. Iya. Sehingga menyebabkan pasukan militer teritorial yang ada di Madinah dalam kondisi serba salah. Iya, dari sisi dia mereka harus menghadapi gempuran pasukan Mesir yang terus mengepung. Di sisi lain mereka harus menghadapi apa? Penduduk Madinah sendiri. Kemudian faktor yang keempat, menyebar wabah penyakit di kalangan pasukan militer teritorial Madinah. Ya, akhirnya kondisi ini memaksa mereka untuk menyerah. Ya, kondisi ini memaksa mereka untuk menyerah kepada pasukan Mesir. Ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 1227. Setahun setelah kemenangan di Wadi Sofra. Iya, terjadi pada Dzulqa'dah 1227 bertepatan dengan November 1812 Masehi. Ini peristiwa kedua. Yang pada peristiwa kedua ini jelas kekuatan As-Suudiyah kalah telak dan sampai berujung kepada apa? Menyerahnya mereka kepada pasukan Mesir, sehingga otomatis Madinah jatuh ke tangan Mesir. Madinah jatuh ke tangan Mesir. Taib, ini peristiwa kedua. Kemudian jatuhnya Madinah kepada tentara Mesir, pimpinan Ahmad Tusun ini jelas memberikan pengaruh yang besar dalam meningkatkan maknawiyah pasukan Mesir. Iya. Dan menarik banyak simpatik kabail yang ada di sekitar Madinah. Ini semakin membuka jalan lebar pada Ahmad Tusun dan pasukannya untuk terus merangsek ke wilayah-wilayah Hijaz lainnya. Maka peristiwa ketiga, terjadi kesepakatan rahasia antara Mesir dengan Syarif Ghalib untuk mempersilahkan pasukan mereka bergerak ke arah Jeddah. Ya, ke arah Jeddah. Jadi dari Madinah bergerak ke arah Jeddah, ke selatan, lebih selatan dari Mekah. Ini dengan kesepakatan rahasia oleh siapa? Didukung oleh Syarif Ghalib dalam sebuah kesepakatan rahasia. Dan pasukan ini pun berhasil masuk Jeddah duna muqawamah, tanpa ada perlawanan. Dan dari situ pasukan Mesir bergerak ke arah Mekah Al-Mukarramah dan berhasil masuk Mekah dengan bantuan Syarif Ghalib setelah Mekah terpaksa ditinggal oleh pasukan teritorial yang ada di Mekah dengan perintah dari Abdullah bin Su'ud. Diperintah oleh mereka, oleh panglima perang, untuk pasukan di sini menarik keluar, ke meninggalkan Mekah. Abdullah bin Su'ud pada waktu itu berkedudukan di kharij Mekah, di luar Mekah. Ya, dengan mudah. Ya, Ahmad Tusun dengan dibantu oleh Syarif Ghalib masuk ke Jeddah dan dari Jeddah masuk ke Mekah. Sementara pasukan Saudia sendiri terpaksa harus meninggalkan Mekah. Bukan apa yang sangat menyedihkan adalah itu adalah dengan perintah Abdullah bin Su'ud untuk meninggalkan Mekah. Dan masuklah tentara Mesir ke Mekah pada bulan Muharram tahun 1228 Hijriah, bertepatan dengan Januari 1813 Hijriah. Setelah itu, maka Abdullah bin Su'ud menarik pasukannya mundur ke arah daerah yang bernama Al-Ubayla. Ya, mundur ke daerah yang bernama Al-Ubayla, dan dari Ubayla ini kembali terpaksa mundur ke ala Al-Hurmah. Ya, dari daerah Al-Ubayla kembali mundur ke arah yang bernama apa? Al-Hurmah. Kita masih ingat Al-Hurmah adalah salah satu tempat peristiwa pertempuran antara kekuatan Saudi melawan kekuatan Mekah, yang di situ kekuatan Saudi berhasil memukul mundur dan menangkan pertempuran. Iya. Tentu saja peristiwa-peristiwa ini menyebabkan turunnya mental pasukan tempur yang ada di pihak As-Saudiyah. Di antaranya, ini pun berpengaruh kepada para petinggi militer. Di antaranya berpengaruh kepada Uthman Al-Mudayifi, salah satu pimpinan di Taif. Ya, maka dia pun akhirnya terpaksa meninggalkan Taif menuju ke daerah yang bernama Ranya. Maka dikirimlah pasukan oleh Ahmad Tusun ke arah Taif dan berhasil masuk ke Taif dengan ditemani oleh Syarif Ghalib. Sekaligus ini merupakan peristiwa yang keempat, jatuhnya Taif ke tangan Ahmad Tusun. Dengan peristiwa-peristiwa ini, Daulah Utsmaniyah telah berhasil mewujudkan salah satu tujuannya, yaitu mengusir kekuatan Ahlus Su'ud dari Hijaz. Mekah wal Madinah. Namun demikian, sampai saat itu kekuatan atau posisi As-Saudiyah la tazal qawiyah, masih tetap kuat. Kenapa? Karena Najd masih di bawah kontrol kekuatan As-Saudiyah. Sehingga meskipun Najd kehilangan Hijaz, namun dia masih bisa menguasai Najd secara keseluruhan. Ya. Dan wala sukan Najd benar-benar ila darajah kabirah, masih dalam derajat yang sangat besar kesetiaan dan wala sukan Najd. Nah, sampai di sini ya ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.